Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 479. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Dari Al-Asar, di antara lain ialah telah sampai berita kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahwa suatu jamaah dari rakyatnya menyampaikan pengaduan dari hal karyawan-karyawan Umar. Lalu Umar menyuruh mereka bertemu dengan Umar. Tatkala mereka datang kepada Umar, maka Umar bangun berdiri. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau berkata, "Hai manusia, hai rakyat, sesungguhnya kami mempunyai hak pada kamu, menasihati dengan yang jauh dan tolong menolong di atas kebajikan. Hai para pemimpin rakyat, sesungguhnya rakyat mempunyai hak atas kamu, maka ketahuilah bahwa tiada suatu pun yang paling disukai Allah dan yang paling mulia daripada tidak lekas marahnya imam atau kepala dan belas kasih. Dan tiada kebodohan yang paling dimarahi Allah dan yang paling mendukacitakan daripada bodohnya imam atau kepala dan tidak lekas belas kasihannya. Dan ketahuilah bahwa barang siapa mengambil dengan sehat pada orang yang di tengah-tengahnya, maka ia akan dianugerahkan sehat dari orang yang di bawahnya." Bab bin Munabbih berkata, belas kasihan itu buah atau hasilnya tidak lekas marah. Pada hadis mauquf dan marfu disebutkan, ilmu itu teman orang mukmin, tidak lekas marah itu menterinya, akal itu penunjuknya, amal itu menilaikannya, belas kasihan itu bapaknya, lemah lembut itu saudaranya, dan sabar itu panglima tentara-tentaranya. Diriwayatkan Abu Sa'id dari Anas dan diriwayatkan Al-Qudai dari Abi Darda dan Abi Hurairah. Sebagian mereka berkata, alangkah bagusnya iman yang dihiaskan oleh ilmu. Alangkah bagusnya ilmu yang dihiaskan oleh amal. Alangkah bagusnya amal yang dihiaskan oleh belas kasihan. Tiada ditambah sesuatu kepada sesuatu, seperti tidak lekas marah atau ilmu kepada ilmu. Amr bin Al-As bertanya kepada anaknya Abdullah, apakah belas kasihan itu? Abdullah menjawab, bahwa engkau mempunyai tetap pendirian, lalu engkau berlemah lembut dengan wali-wali negeri atau penguasa-penguasa. Amr bertanya lagi, apakah tidak belas kasihan itu? Abdullah menjawab, bermusuh-musuhan dengan imam atau kepala engkau dan menantang orang yang sanggup mendatangkan madarat atas engkau. Sufyan bin Uyainah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kamu apakah belas kasihan itu? Mereka menjawab, terangkanlah, hai ayah Muhammad, panggilan kepada Sufyan. Sufyan menjawab, bahwa engkau meletakkan segala perkara pada tempatnya, keras pada tempatnya, lemah lembut pada tempatnya, pedang pada tempatnya, dan cemeti pada tempatnya. Ini suatu isyarat bahwa tidak boleh tidak dari bercampurnya kekasaran dengan kelemah lembutan dan kejahatan perangai dengan belas kasihan, sebagaimana dikatakan pada suatu mada. Meletakkan embun pada tempat pedang dengan ketinggian. Itu mandorot, seperti meletakkan pedang pada tempat embun. Maka yang terpuji ialah pertengahan antara keras dan lemah lembut, sebagaimana pada akhlak-akhlak lainnya. Akan tetapi, tatkala tabiat itu lebih cenderung kepada keras dan tajam, niscaya keperluan itu lebih banyak kepada menggemarkan pada segi belas kasihan. Maka karena itulah, pujian agama banyak kepada segi belas kasihan, tidak kepada sifat keras, walaupun sifat keras itu baik pada tempatnya. Sebagaimana sifat kasihan itu baik pada tempatnya. Maka apabila yang harus itu sifat keras, niscaya sesungguhnya telah bersesuaian kebenaran dengan hawa nafsu. Dan itu lebih enak dari susu dadih yang dicampurkan dengan madu putih. Dan begitulah seterusnya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan bahwa Amr bin Al-As menulis surat kepada Muawiyah yang dicelanya tentang sangat pelan-pelan dalam tindakan atau at-tani. Maka Muawiyah menulis balasannya kepada Amr bin As. Adapun kemudian, maka sesungguhnya pemahaman pada kebajikan itu menambah petunjuk. Dan orang yang memperoleh petunjuk, ialah orang yang memperoleh petunjuk dari tergopoh-gopoh. Dan sesungguhnya, orang yang kecewa, ialah orang yang kecewa dari tetap pendirian. Dan orang yang tetap pendirian itu, ialah orang yang memperoleh kebenaran, atau mendekati ia memperoleh kebenaran. Dan sesungguhnya, orang yang terburu-buru itu orang yang salah, atau mendekati ia menjadi orang yang salah. Dan sesungguhnya, orang yang tidak bermanfaat baginya belas kasihan, maka akan mendatangkan madorot baginya oleh tidak belas kasihan. Dan orang yang tidak bermanfaat baginya pengalaman, niscaya ia tidak akan mencapai ketinggian. Dari Abi Aun Al-Ansari yang berkata, tiada manusia berkata-kata dengan kata-kata yang sukar, melainkan di sampingnya ada kata-kata yang lebih lemah lembut dari kata-kata itu yang berjalan pada jalannya. Abu Hamzah Al-Kufi berkata, janganlah engkau mengambil dari pembantu atau yang membantu mengurus rumah tangga, selain yang tidak boleh tidak jadi padanya. Sesungguhnya, bersama setiap manusia itu ada setan. Dan ketahuilah, bahwa mereka tidak akan memberi sesuatu kepada engkau dengan kekerasan, melainkan mereka akan memberikan kepada engkau dengan lemah lembut apa yang lebih utama padanya. Al-Hasan Al-Basri berkata, orang mukmin itu tetap pendirian, lagi tidak terburu-buru. Ia tidak seperti orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari. Maka inilah pujian ahli ilmu kepada belas kasihan. Dan yang demikian, karena itu terpuji dan memberi faedah pada kebanyakan hal dan kebiasaan urusan. Dan kadang-kadang terdapat perlunya pada sikap keras, akan tetapi itu jarang terjadi. Dan sesungguhnya orang yang sempurna ialah orang yang dapat membedakan tempat yang harus belas kasihan dari tempat yang harus bersikap kasar. Maka diberikan masing-masing urusan akan haknya. Kalau ia pendek penglihatan atau menjadi kesulitan kepadanya suatu hukum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka hendaklah kecenderungannya kepada belas kasihan. Karena padanya, pada kebanyakannya, Kemenangan itu bersama belas kasihan. Pembicaraan tentang tercelanya dengki, tentang hakikat dengki, sebab-sebab dengki, pengobatannya, dan tujuan kewajiban pada menghilangkannya. Ketahuilah bahwa dengki itu juga termasuk sebagian dari natijah atau hasil dendam. Dan dendam itu termasuk sebagian dari natijah marah. Jadi dengki itu cucunya marah atau anak dari anaknya. Dan marah itu neneknya dengki atau asal dari asalnya. Kemudian dengki itu mempunyai cabang-cabang yang tercela, yang hampir tidak dapat dihinggakan. Telah datang banyak hadis tentang tercelanya dengki, khususnya Rasulullah SAW bersabda, dengki itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu kering. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Hurairah dan Ibnu Majah dari Anas. Nabi SAW bersabda tentang larangan dengki, sebab-sebab dengki dan buahnya. Sabdanya, janganlah kamu dengki mendengki. Janganlah kamu putus memutuskan silaturahim. Janganlah kamu marah memarahi. Janganlah kamu belakang membelakangi. Hendaklah ada kamu itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Anas berkata, pada suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, akan muncul kepada kamu sekarang dari jalan celah bukit ini seorang laki-laki dari ahli surga atau penduduk surga. Anas meneruskan riwayatnya, lalu muncullah seorang laki-laki dari golongan Ansor. Janggutnya menetes dari wudhunya atau bekas air sembahyangnya. Ia memegang dua sandal pada tangan kirinya. Lalu ia memberi salam. Tatkala keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu lagi. Lalu laki-laki itu muncul pula. Dan pada hari ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu juga. Lalu laki-laki tersebut muncul lagi. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun berdiri, lalu beliau diikuti oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu Abdullah berkata kepada laki-laki itu, sesungguhnya aku bertengkar dengan ayahku. Lalu aku bersumpah bahwa aku tidak akan masuk ke tempat ayahku 3 malam. Jikalau engkau mau membawa aku ke rumahmu, sehingga berlalu 3 malam itu, maka laksanakanlah. Laki-laki itu menjawab, ya, boleh. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As bermalam pada laki-laki tersebut 3 malam. Maka ia tidak melihat laki-laki itu bangun malam atau mengerjakan sholat sedikit pun, selain apabila ia berbalik-balik di atas tempat tidurnya, lalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan ia tidak bangun sebelum ia bangun untuk sholat fajar atau sholat subuh. Abdullah bin Amr bin Al-As meneruskan riwayatnya, selain aku tidak mendengar ia mengatakan melainkan yang kebajikan. Dan tatkala telah berlalu 3 hari, dan hampirlah aku menghinakan amalannya, lalu aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tiada di antara aku dan ayahku itu marah dan tidak bercakap-cakap. Akan tetapi, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian-demikian. Lalu aku bermaksud untuk mengetahui amalan engkau. Maka aku tidak melihat engkau berbuat amalan yang banyak. Maka apakah kiranya yang menyampaikan engkau kepada yang demikian? Lalu laki-laki itu menjawab, Tidak adalah yang lain selain apa yang engkau lihat. Maka tatkala aku berpaling membelakang, laki-laki itu memanggil aku. Seraya berkata, tidak ada yang lain selain apa yang engkau lihat. Hanya aku tidak mendapati pada diriku tipuan dan dengkian terhadap seseorang kaum muslimin di atas kebajikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, lalu aku katakan kepadanya, itulah yang telah menyampaikan engkau dan itulah yang kami tidak sanggup. Diriwayatkan Ahmad dari Anas. Nabi SAW bersabda, tiga perkara tiada akan terlepas daripadanya seseorang, yaitu jahat sangka, terbang hati atau tidak berdekatan jiwa, dan dengki. Dan akan aku terangkan kepadamu jalan keluar daripada yang demikian. Apabila engkau menyangka sesuatu, maka janganlah engkau selidiki. Apabila hati engkau terbang dari sesuatu, maka teruskan maksudmu. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melewati batas. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abi Hurairah. Dan pada suatu riwayat, tiga perkara tidak akan lepas seseorang daripadanya, dan sedikitlah orang yang terlepas daripadanya. Maka pada riwayat ini disebutkan akan kemungkinan terlepas dari tiga perkara tersebut. Nabi SAW bersabda, telah merangkak kepadamu penyakit umat-umat yang sebelum kami, yaitu dengki dan suka marah. Suka marah itu adalah gunting. Aku tidak mengatakan gunting rambut, akan tetapi gunting agama. Demi Allah, yang jiwa Muhammad di tangannya, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak beriman sehingga kamu kasih mengasihi. Apakah tidak aku beritakan kepada kamu apa yang menetapkan demikian bagimu? Tebarkanlah salam di antara kamu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Az-Zubair. Nabi SAW bersabda, hampirlah kemiskinan itu menjadi kufur, dan hampirlah kedengkian itu mengalahkan takdir. Catatan yang dimaksud dengan mengalahkan takdir, ialah dengki dalam hati orang yang dengki itu mengalahkan pengetahuannya tentang takdir. Seakan-akan ia lupa bahwa nikmat yang diperoleh, yang didengki itu datang dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dari Anas. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan menimpa umatku penyakit umat-umat lain. Lalu para sahabat bertanya, apakah penyakit umat-umat yang lain itu? Nabi SAW menjawab, lupa nikmat, zalim ketika memperoleh nikmat, berbanyak-banyak harta, berlomba-lomba tentang keduniaan, jauh menjauhkan, dan dengki-mendengki, sehingga terjadilah melampaui batas. Kemudian terjadilah pembunuhan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, jangan engkau lahirkan kegembiraan dengan bencana yang menimpa saudara engkau. Allah akan menganugerahkan sehat walafiat kepadanya dan akan menurunkan bencana kepada engkau. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Wasilah bin Al-Asqa. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam tatkala bergegas kepada Tuhannya yang Maha Tinggi, maka ia melihat pada naungan arsy seorang laki-laki. Lalu ia ingin di tempat tersebut, seraya ia berkata, bahwa orang ini sungguh mulia pada Tuhannya. Lalu Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya yang Maha Tinggi, kiranya Tuhan menerangkan nama orang tersebut. Tetapi Tuhan tidak menerangkannya, dan Tuhan berfirman, aku terangkan kepadamu amalannya tiga perkara. Dia tidak dengki kepada manusia terhadap yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Dia tidak durhaka kepada ibu bapaknya, dan dia tidak menjalankan upat fitnah. Nabi Zakaria alaihissalam berkata, Allah Ta'ala berfirman, orang yang dengki itu musuh nikmatku, marah kepada kodoku atau hukum takdirku, tidak rela dengan pembagianku yang aku bagikan di antara hamba-hambaku. Nabi SAW bersabda, yang paling aku takuti dari apa yang aku takuti pada umatku, ialah bahwa banyak harta pada mereka, lalu mereka berdengki-dengkian dan berbunuh-bunuhan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abi Amir Al-As'ari. Nabi SAW bersabda, minta tolonglah untuk tercapainya hayat keinginanmu dengan menyembunyikannya. Sesungguhnya, tiap-tiap orang yang memperoleh nikmat itu didengki orang. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani dari Mu'adz. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nikmat Allah itu mempunyai musuh. Lalu ditanyakan, siapakah mereka itu? Maka Nabi SAW menjawab, mereka yang dengki kepada manusia terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, 6 golongan akan masuk neraka sebelum perhitungan atau hisab dengan setahun. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nabi menjawab, pemarok atau penguasa-penguasa dengan kedzaliman. Perang Arab dengan asabiyah atau fanatik kepada bangsanya. Kepala-kepala desa dengan kesombongannya. Kaum saudagar dengan pengkhianatannya. Orang-orang hitam dengan kebodohan tentang agama. Dan alim ulama dengan kedengkian. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Ibnu Umar dan Anas. Al-Asar, di antara lain, kata sebagian ulama terdahulu, awal kesalahan atau kesalahan pertama ialah dengki. Iblis dengki kepada Nabi Adam alaihissalam atas kedudukannya. Lalu iblis enggan atau menolak untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Lalu iblis itu dibawa oleh kedengkian kepada perbuatan maksiat. Diceritakan bahwa Aun bin Abdullah masuk ke tempat Al-Fadl bin Al-Muhallab dan berkata, sesungguhnya aku bermaksud menasihati engkau sesuatu. Maka Al-Fadl bertanya, apakah sesuatu itu? Aun bin Abdullah menjawab, jagalah dirimu dari takabur. Sesungguhnya takabur atau sombong itu dosa pertama yang mendurhakai Allah. Kemudian ia membaca ayat, Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fajadatu illa iblis. Ila iblisa aba wastakbaro wakana minal kafirin. Artinya, dan ketika kami mengatakan kepada malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk selain iblis. Dia enggan dan menyombongkan dirinya. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-Baqarah ayat 34. Jagalah dirimu dari sifat rakus. Sesungguhnya rakus itu mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. di mana ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga yang lebarnya langit dan bumi, di mana ia makan dari surga itu kecuali pohon kayu yang satu yang dilarang oleh Allah. Maka ia makan dari kayu tersebut, lalu ia dikeluarkan oleh Allah taala dari surga. Kemudian Aun membaca ayat ihbitu minha jami'an fa imma ya tiannakum minni hudam aman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, pergilah kamu semuanya dari sini, tetapi jika datang kepadamu pimpinan daripadaku, maka siapa yang menurut pimpinanku, maka mereka tiada merasa ketakutan dan tiada menaruh duka cita. Surat Al-Baqarah ayat 38. Jagalah dirimu dari dengki. Sesungguhnya seorang putra Adam membunuh saudara laki-laki ketika ia dengki kepadanya. Kemudian Aun membaca ayat batlu alaihim naba abna'i adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima falam yutaqabbal minna akhari qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, dan ceritakanlah kepada mereka riwayat dua orang anak Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya melakukan kurban penyembelihan, diterimanya kurban seorang dan tidak diterima kurban yang seorang. Dia mengatakan, tentu aku akan membunuh engkau, kata yang lain. Tuhan hanyalah menerima kurban dari orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Surat Al-Maidah ayat 27. Apabila disebutkan nama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tahanlah lidahmu atau tidak menyebutkan mereka dengan jahat. Apabila disebutkan takdir, maka diamlah. Dan apabila disebutkan binatang-binatang, maka diamlah. Bakar bin Abdullah berkata, adalah seorang laki-laki masuk ke tempat sebagian raja-raja. Lalu ia berdiri menghadap raja-raja tersebut, seraya berkata, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik, disebabkan perbuatan baiknya. Maka orang yang berbuat jahat akan mencukupi baginya oleh perbuatan jahatnya. Lalu orang tersebut didengki oleh laki-laki lain atas tempat dan perkataan itu. Maka laki-laki tadi terus memfitnah kepada raja seraya berkata, bahwa orang itu yang berdiri menghadap engkau dan mengatakan apa yang dikatakannya, mendakwakan bahwa raja busuk bau mulutnya. Raja lalu menjawab, bagaimana benar yang demikian padaku? Orang itu menjawab, engkau panggil dia kepada engkau. Maka apabila ia mendekati engkau, ia meletakkan tangannya pada hidungnya, supaya ia tidak mencium bau busuk mulut. Maka raja berkata kepada orang tersebut, pergilah, sehingga aku melihat kebenaran yang demikian. Orang itu lalu keluar dari hadapan raja, pergi mengajak orang tersebut ke rumahnya. Lalu diberinya makan yang ada padanya bawang putih. Kemudian orang itu keluar dari rumah orang tadi dan tegak berdiri di hadapan raja menurut kebiasaannya, seraya berkata, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik disebabkan perbuatan baiknya. Maka orang yang berbuat jahat akan mencukupi baginya oleh perbuatan jahatnya. Lalu raja berkata pada orang itu, dekatilah kepadaku. Orang itu pun lalu mendekati raja, seraya meletakkan tangannya pada mulutnya, karena takut tercium oleh raja bau bawang putih. Lalu raja berkata pada dirinya, "Aku tidak melihat si aman itu, melainkan benar apa yang dikatakannya." Bakar bin Abdullah meneruskan ceritanya. Raja itu tidak menulis sesuatu dengan tulisannya sendiri kecuali disebabkan ada sesuatu anugerah atau pemberian. Lalu raja itu menulis sebuah surat untuk orang tadi dengan tulisan sendiri untuk dibawanya kepada salah seorang pegawai raja. Di antara isinya ialah, "Apabila sampai kepadamu yang membawa suratku ini, maka sembelihkanlah dia dan kupaslah kulitnya. Isikan kulitnya dengan jerami dan kirimkan kulitnya itu kepadaku." Orang itu lalu mengambil surat dan keluar. Maka ia dijumpai oleh laki-laki yang membuat fitnah itu seraya berkata, "Apakah surat ini?" Orang itu menjawab, "Tulisan raja untukku dengan suatu pemberian." Tukang fitnah tadi lalu menjawab, "Berilah surat ini kepadaku." Lalu orang itu berkata, "Jadi surat ini untukmu?" Tukang fitnah itu pun lalu mengambil surat tersebut dan dibawanya kepada pegawai raja. Lalu pegawai itu berkata, "Dalam suratmu ini, supaya aku menyembelih kamu dan mengupas kulitmu." Tukang fitnah itu menjawab, "Bahwa surat ini bukan untukku. Allah, Allah, tentang urusan ini. Kiranya engkau meminta pada raja supaya ditinjau kembali." Pegawai itu menjawab, "Tidak ada peninjauan bagi surat raja." Lalu pegawai itu menyembelih tukang fitnah tersebut, mengupas kulitnya, dan mengisikan kulit itu dengan jerami, dan dikirimkannya kepada raja. Kemudian orang yang menerima surat raja itu datang kembali kepada raja seperti kebiasaannya, dan mengatakan seperti perkataan yang sudah-sudah. Maka raja itu sangat heran, seraya berkata, "Apakah yang terjadi dengan surat itu?" Orang itu menjawab, "Bertemu dengan aku si Anu, lalu dimintanya daripadaku surat itu, maka aku berikan kepadanya." Raja lalu menjawab, "Si Anu itu menerangkan kepadaku bahwa engkau mendakwakan bahwa aku busuk bau mulutku." Orang tadi menjawab, "Tidak pernah aku berkata demikian." Raja lalu menyambung, "Kalau tidak benar, maka mengapa engkau meletakkan tangan engkau pada mulut engkau?" Orang tadi menjawab, "Karena si Anu itu memberikan aku makan yang padanya ada bawang putih, lalu aku tidak suka engkau menciumnya." Raja menjawab, "Benar engkau, pulanglah ke tempat engkau." Maka mencukupilah bagi orang yang berbuat jahat oleh perbuatan jahatnya.